dan angin terasa. Dalam bulan menatap riang ke wajah malam asyiknya. Di antara sutra dan bulan terlihat wajahmu kasih. Sesuatu di antara engkau dan aku, masih kau pendam rahasia. Mengapa antara kita engkau masih berahasia, masih sedangkan aku engkau biarkan. Sampai